saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Qala al-ulama rahimahumullahu, an-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiya al-imanu bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Ya, nasihat, bagaimana cara kita melakukan nasihat kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, yakni dengan cara beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, wa tanziluhu, ya, Al-Quran yang Allah turunkan. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Quran kalamullah, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamullah. Ya, jika ada salah seorang kaum musyrikin, wahai Muhammad, yang meminta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka lindungilah ia, hatta yasma' kalam Allah, hingga ia bisa mendengar kalam Allah, bisa mendengar Al-Quran dibacakan. Ya, bagaimana indahnya syariat Islam. Ya, bagaimana indahnya Al-Quran. Ya, Al-Quran kalam Allah, aqidah al-sunnah wal jamaah, tidak sebagaimana ya kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, seperti kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, iyadan billah, Al-Quran dikatakan sebagai makhluk. Ya, manusia yang membaca Al-Quran makhluk. Ya, suara manusia itu makhluk. Tapi yang dibaca, yang dihafal, ya, objek yang dilakukan perbuatan tersebut, yang dibaca, yang dihafal, yang tertulis di dalam mushaf, maka itu adalah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan juga tidak juga mengatakan sebagaimana ya firqah-firqah yang masih yang memiliki akidah turunan dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mengatakan Al-Quran itu ya ibaratun an kalamillah. Ya, bukan kalamillah ya secara langsung. Ya, tidak melakukan atau tidak menegaskan ya Al-Quran itu sebagai kalamullah, tapi Al-Quran itu ibarat dari ya firman Allah. Apakah firman Allah? Bukan. Ya, bukan firman Allah. Ya, tapi ibarat dari kalam Allah, ya, ini ingin berputar-putar. Ya, tidak menegaskan dia mengambil jalan tengah antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Ya, tidak demikian, tapi tegas kita katakan bahwasanya Al-Qur'an kalam Allah. Ya, walaupun suara hamba yang membaca Al-Qur'an itu makhluk memang. Ya, suara hamba itu makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah tegaskan dalam surat As-Saffat, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Perbuatan manusia makhluk. Ya, tapi yang dibaca yaitu adalah Al-Qur'an kalamullah, tanziluhu, yang Allah turunkan. Ya, ini pun ya banyak ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, tanzilun min hakimin hamid. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan yang secara isyarat ya sudah menunjukkan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, ya kudrahnya maupun kekuasaannya. Ya Allah Maha tinggi, tidak serupa dengan makhluknya. La yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi. Yang Al-Qur'an ini tidaklah serupa dengan ya sesuatu apapun dari perkataan manusia. Ya, tidak serupa dengan perkataan manusia. Ya, juga dipersaksikan oleh orang kafir Quraisy. Yang di antara Al-Walid bin Mughirah, ya orang kafir Quraisy yang orang paling paham syair. Bahkan dia adalah orang yang paham syair bangsa manusia dan juga bangsa jin. Ya, ketika dia diperdengarkan Al-Qur'an untuk melawan Al-Qur'an itu, yakni membuat perkataan yang serupa dengan Al-Qur'an, ya apa kata Al-Walid bin Mughirah, ya innahu inna fihi la halawah wa inna alaihi la talawah. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu memiliki rasa manisnya, ya, dan dia memiliki hiasan. Ya, wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, dan Al-Quran itu tinggi, ya, tidak akan bisa dilampaui. Ya, Al-Quran itu tinggi. Ya, persaksian dari orang kafir Quraisy yang merupakan ahli bahasa. Ya, ketinggian Al-Quran tidak bisa disaingi dengan perkataan apapun. Wala yaqdiru ala mithlihi al-khalqu bi asrihim. Dan seluruh makhluk, ya seluruh mereka, walaupun mereka bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, niscaya tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu mendatangkan perkataan yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan Allah yang menantang ya manusia dan jin berkali-kali di dalam Al-Quran untuk mendatangkan perkataan yang semisal dengan Al-Quran dalam hal keindahan bahasanya, ya, dan kekuatan maknanya, ya, dengan lafaz yang ringkas tapi maknanya ya luas. Ya Allah berkali-kali menantang manusia dan jin, ya, seperti dalam firman Allah, ya, dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah tantang seluruh manusia dan jin mendatangkan semisal Al-Quran secara utuh. Ya qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Ya katakan wahai Muhammad, ya seandainya seluruh manusia dan jin ya bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi. Ya niscaya mereka tidak akan bisa membawa yang semisal dengan Al-Qur'an. Seluruh Al-Qur'an enggak bisa. Nah. Ya walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Walaupun mereka ya bersatu padu, ya sebagian mereka dengan sebagian yang lain, zahira, aunan, nasira, saling tolong-menolong untuk membawa yang semisal dengan Al-Quran. Misalnya satu, kamu bikin satu surat, ya tidak bisa, ya tidak akan bisa. Ya bahkan ditegaskan, la ya'tuna bimithlihi, ya yang semisal dengannya. Ya kata Imam Asy-Syaukani, ya Allah sebutkan bimithlihi dengan sebutan kata mithliyah yang semisal dengannya, tidak di menggunakan dhamir la ya'tuna bihi, yang menunjukkan apa, untuk menolak dugaan, menolak sangkaan bahwa ada sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an, perkataan Al-Quran yang ketinggian bahasanya semisal dengan Al-Qur'an, tidak ada ya sama sekali. Ya walaupun ya dalam bentuk apapun, apakah dalam bentuk syair maupun perkataan nathar. Nah. Ya tekstual, ya tidak ada yang semisal ketinggian bahasanya dengan Al-Quran. Ya walaupun mereka bersatu padu, ya tantangan membawa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran secara utuh tidak bisa. Ya Allah ringankan lagi tantangannya. Ya silahkan bawakan 10 surat saja, jangan seluruh Al-Quran 114 surat. Ya tidak bisa, itu terlalu banyak. Ya sudah, bawakan 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya katakan wahai Muhammad, datangkan yang semisal dengan Al-Quran 10 surat saja. Ya 10 surat saja dari buatan kalian, muftarayat. Ya yang semisal dengan Al-Quran, dan ajak saja orang-orang yang kalian mampu, ya selain Allah. Ya jika kalian memang benar, ya benar bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Al-Quran. Ya Allah ringankan ya tantangan yang menjadi 10 surat. Ya bimithlihi, yang semisal dengan Al-Quran dalam hal ketinggian bahasa dan juga balaghah yang begitu tinggi, tidak mampu juga. Ya kenyataannya tidak mampu juga. Allah ringankan lagi, turunkan lagi tantangannya. Ya bawakan satu surat saja, 10 surat kebanyakan. Ya satu surat saja. Ya silahkan bawakan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya datangkan, bawakan satu surat ya mithlihi, satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an, ya serupa dengan Al-Qur'an dalam hal ketinggian bahasa. Wad'u man istata'tum, silahkan masih boleh mengajak orang-orang, ya bahkan seluruh manusia dan jin. Selain Allah, ya yang penting tidak ya pakai potongan dari Al-Quran juga. Ya, tidak, tapi dari karangan sendiri. In kuntum shadiqin. Ternyata mereka tidak bisa. Ya, tidak bisa. Bahkan seluruh orang fasih ya dari kalangan bangsa Arab ya, yang ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab yang mencapai ya ketinggian bahasa, yang mencapai puncak ketinggian bahasa, tapi ternyata mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Yang ada ya orang yang berusaha membuat yang semisal dengan Al-Quran hanya jadi lelucon saja. Nah. Ya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dia ada beberapa surat. Ya, suratnya lucu. Ya, suratnya itu lucu-lucu. Ya, surat Al-Fil. Wa ma adraka mal fil? Ya lahu zallumun tawil. Ya lahu dhanabun tawil. Ya, surat Al-Fil. Ya, apa itu gajah? Ya, gajah itu memiliki belalai yang panjang, ya ekornya pun panjang. Ya lucu, ngapain? Orang juga sudah tahu. Dan dengan melihat saja, orang itu sudah tahu kalau gajah itu memang belalainya panjang dan ekornya panjang. Ya. Beda dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ya kalaulah menjelaskan makhluk tapi dengan cara berpikir. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat? Ya, disebut hewan juga tapi mengajak berpikir. Ya, lihat bagaimana, tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan? Ya, unta di saat begitu panas ya masih bisa berjalan jauh. Ya, bahkan dengan badan yang begitu besar tidak ya terperosok ke dalam pasir. Ya, bagaimana Allah ciptakan seperti itu? Ya, dengan minum dia bisa menyimpan air yang sangat banyak. Ya, unta itu dilepas ya itu bisa pulang ke rumahnya sendiri. Ya, masyaallah, banyak ya ayat-ayat Allah di dalam satu ekor unta. Unta, nah. Ya, tidak menjadi ayat yang lucu sebagaimana karangan ya Musailamah Al-Kadzdzab. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.